Udah mulai belum sih? Udah dari tadi. Lo enggak dengar suaranya? Oh ya udah deh. Ya udah masuk bulan. Yo! Yo! Woi, gila. Gue lagi makan. Cilin. Oke, sip. Aduh. Kok kita bertiga doang? Satu kan di kantor. Oh iya. Ya, sibuk amat. Asli gak sih? Sudah. Udah ditungguin tuh. Yo, kami dari Disciples dan pengen nyampein untuk semua yang lagi denger album ini. Apakah kamu dengerin dari MP3, apa dari download dari internet, atau dari CD bajakan, terserah. Yang penting kita pengen album ini bisa memberkati kamu. Tapi kalau ada kesempatan, jangan lupa beli album aslinya juga dong. Amin. Yoi, pastinya. And now we present to you this album. Switch!